Apakah kau dengar jerih umatmu di sela tebalnya debu? Hei Tuhan, adakah kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar galunggu? Cerita pembantaian orang.